pernah aku rasakan. Ku tak bisa tidur dengan nyenyak. Tak pernah aku rasakan. Aku tak bisa makan dan minum. Tak pernah aku menjadi jengeng seperti ini. Tak pernah aku menjadi lemah seperti ini. Ku tak bisa bayangkan bila kamu tak jadi pacarku. Ku tak bisa bayangkan bila punyamu tak jadi punyaku. Yo, bukan baru. Kemana pun akan ku kejar kamu, meski ke ujung dunia. Kata pun ku akan menunggu, meski sampai aku mati. Mati aku, oh mati aku bila ku tak dapat katamu. Oh mati aku, oh mati aku bila ku tak bye.